Mbah. Mati kula, Mbah. Anteng kedubyuk iki ngapa? Wong dicawi karo Gusti Prabu Dewa Srani supaya kon jaga pesisir, ha. Kok malah doteng kedebuk iki ngapa? Enten tiyang ajeng dugi segoro. Sapa? Namanipun Sentiaki. Ngakunipun Sinopati Ngarduwarawati. Sentiaki? Nggih. Terus gelut kali kula. Kowe iki gelut terus Sentiaki? Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok meniki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Ben nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu Sencang iki wong pengpengan. Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kae no. Nggih. Brengose tumpange kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkong sinutuk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe itu menggung anyaran kok mungsu Sencang iki demen mutar meruput iya kowe. Nggih. Iye. Tangane atos e raja mak. Ora men tangane, Sencang iki suarane wae atos. Nggih. Wis ana mulai kana. Nggih, genduren. Lho. Kok genduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur gendurenan tangga teparo dikumpulke nek kowe ora mudar musuh Sencang. Kowe untung kowe. Nggih, Mbah. Matur sembah nuwun. Mundur kana. Nggih. Wih, jian tangane atose raja mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat to nyawane. Aku ora tak pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula sumanggaaken. Mbah, apa meneh? Kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur. Diadani murup sate bok blerengi. Wong e mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatut Kaca. Kowe perang karo Gatut Kaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kana. Gendurenan. Lho, ngucap syukur kersaning Gusti ndasmu ora ilang. Ndas kula pripun? Gatut Kaca iki otot kawat balung wesi sungsum gegolo lan sak pitulute wong nyandra entek amek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih nang kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Ngopo nggih, Mbak? Domongi kok. Aku iki semeh pindho iki nang ndas. Mungsuh Gatut Kaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh Gatut Kaca? Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani wong kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbak. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbak. Ulah mundur mawon. Kena dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbak. Prajurit sing tak dema-dema iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Sembahyo amung wonten to, Mbah, kula marai sin lho. Lha nek jenengan ngendika kaya ngono iki terus kula niku selerane selera tuwa. Lega kula nek selera tuwa, ya mah. Ya mung bangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya mung brengosmu iki keroken. Mung brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun yang penting servisnya dong, Mbah. Kan brengos iki dienggo membakeri. supaya wong ki seneng ngene lho, Mbah. Iya, iya, iya. Kana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kok njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbah. Simbah ngaso. Simbah ngaso, bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Ana ora murid ku ajejeki ndiasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amak sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gisi ing samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dinggo lenggah nang pinggiring samudra, ayo. Ayo. Candhak tanganku, ya ampun tak uret. Sekang gancangal medin. Peksir nomor gelayu dening tanganing Zahara. Biasane Sukini tak ganti Zahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok kasih siji aku ngrampungi telu e kelakon legane atiku. Setiaki. Ya ampun suarane gedhe banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku iki nek karo wong suara gedhe iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Bringosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus gue harus ngopo? Loh, ya maju perang masuk ya bal-balan ya lah mungkin mau. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, gak masalah. Oke lah, biar jaluk servis colok piye. Maju perang kok servis? Ya perang karo aku ya modal yang ngono kuwi. Ya ampun ora paham iki. Medok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Ya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis kecore mau blas ra ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki ya. Ayo ta Mas. Ora senyum-senyum ngono kowe wis. Wis lah rasa ndadak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung lho kan dadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lho kok mundur? Ya ampun padahal tak gratis lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur wonten napa? Mabur. Mung suwe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan kula ing badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho nggih. Kula semanggaken. Aduh gantengnya, aduh. Asmi kena wis pelumah kono lunga. Ya ampun masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho, aku ya nengil lho ya kaya ini ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kayak Dimas Garu kocok oleh mabur bantri raja mak sama. Aduh, ternyata musuhku gak ada yang jelek, semua cakep-cakep. Ya ampun, ini rompinya apa ya, no sisi itu ya ampun, ditato kayak gini. Menambah gairah. Mas, turunannya orang-orang pak ya. Untuk masuk ya ampun, lemon drop ya alon-alon tadi kalikan sing orang-orang. Ya ampun. Bayanganku tekan dindi ya. Masa iso mandep ngono lho. Enggak. Griseni. Riwasan pak iya prajurit sing jaga gisik segoro ampuh kabe kakang rojo melayu, kakang ngontor rojo melayu, aku melayu, mak cik setiaki melayu edan ben naga isine bapak Kadal. Ya ampun aku latah elek. Ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digeguyu to ya ampun. Razen ora digeguyu to. Aku isin razen mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun, ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenang. Selfie Raden. Makasih. Gagah bagus, mula tak ajak selfie. Iki sopo? Sahara. Wah, kowe sing ngundur ke Sencaki Gatut Kaca. Dhewe mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah. Sopo mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah ya ampun, Mas Sena the. Tahu ketemu lho mas, masuk lali. Saya ini gagah banget ya ampun. Ya ampun, biar sok neng. Iya tuh mas, biar Mas Sena metongkrong neng motor ya tuh. Masa kuku dijedul ke cangkem? Nusino Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Sena lunga ya, Mas Sena raster karo aku. Ngopo ya pak? Ngopo-ngopo dasmu ya. Wah, wong gerang ditoke banci. Hehehe. ambles bumi kok arep dikeduk. Ayo ora ketemu. Lare ya. Padhe ora tak pakake ora. Onto sira, Padhe. Eneng opo, Onto sira? Anu, eneng banci. Padu. Ada gak air tapu sih malah ketrucut. Mungsuwe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene ben rasa tekan dindi. Engko mungsuwe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget. Ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku piye? Ora usah, aku tak lunga wae. Ndang bak ambiar. Ndang bara-bara ambiar ndang ya ampun padha karo aku tetep ya tegi padha ya meng iki kok awake warna pink Valentine Day ono seno piye iki apa mungsuwe? Ayo ku ya ampuh banget. Ora kok iki aku malah bingung iki iki. Iki wong e brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Permium piye maksud? Feminim kudu permium. Ya ampun. Mas ora ngerti lho feminim. Ora kuwi sapa? Kowe iki sapa? Ugal iki keras. Iki mah maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. Aku suka, sangat suka sekali. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Bolotiwo. Bolotiwo. Ora percaya. Lho. Kok ora percaya iki? Kowe iki mau takono. Jenenge Bolotiwo. Masa dowo. Bosok kok piye? Bolotiwo. Oh, terus kok. Rodo dowo. Rodo dowo dasmu kuwi ora. Kurang kasar kata. Kasar wae kowe iki mungsu ora dikasar iki piye? Karmu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cedok, cangkepe apa kok omong digeget. Karmu apa? Perang. Cangkep jejekan tren perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Lho, jare perang. Ayo perang iki, jotos-jotosan. Jangan, Mas. Jangan. Aja, Mas, lara, Mas. Perang alusan wae. Sampeyan kok meneng wae, tak perangi ya. Ya. Antasena? Piye? Kok rene yo? Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsu sapa? Lah yo iki. Oh, Werkudara wae kalah ya mungsu iki. Bapakmu wae kalah, kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane Mbak Iblis lanat nek dhuure wong tuwa Mbah. Mbah. Mbah. Oh. Iya. Itu pasangan kula dadel. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa. mundur wae. Mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang gumitiraning asta kang gumitiraning asta aneng asta oh ora kuwi jane ngopo cekikian ngopo Kresna wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, kepro watu ndase. Iki ora kok isih do dendam iki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa to, Mon? Ora kudoro kuwi. Senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti milih. Pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku gara-gara cengut siji ae isin eh sekali-sekali to iki tunggal jeneng iki Ratu Mandra iki nek nesu iki gilani kowe wah edian ah aku ya isin Antasena piye Pak Dik. Seorang kena kaya ngono nek ya nggih. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu kuwi senengane nek beda wong tuwa sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Eh bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathukke mau laitan kuwi tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya tempuke kaya ngono. Wis, wis ora sadar dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibalekne. Ora dibalekne wis sesuk. Wegah aku. Aku sono nek perang karo Antasena nek diapusi nek ditenono awak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora sah melu malah ora ana kejadian. Werku durung ngomong kejadian apa? Sing isin-isinke. Wah. Tonton wong sak donya Udara kalah karo banci. Setan. Ora apa-apa. Hiburan kok, Pak, ora. Antasena.